Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamdin amma ba'du. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimah, jamaah masjid Al-Hidayah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Kita masih di bab sabar. Hadis yang ke-43 yaitu hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi'abdihi khairan, ajjalalahu al-uqubata fid dunya." Jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk seorang hamba, maka Allah segerakan hukuman yaitu musibah baginya di dunia. Wa idza aradallahu bi 'abdihi asyarra amsaka 'anhu bidambihi hatta yuafiya bihi yaumal qiyamah. Sebaliknya, jika Allah menginginkan keburukan kepada seorang hambanya, maka Allah tahan darinya berbagai musibah yang harusnya terjadi dengan sebab dosa-dosanya, sehingga Allah akan memberikan balasan karena dosa-dosa tersebut nanti pada hari kiamat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna 'idhamal jazai ma'a 'idhamil bala'i." Sesungguhnya besarnya pahala itu berbanding lurus dengan besarnya musibah. "Wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum." Dan Allah Subhanahu wa taala jika mencintai sekelompok orang, maka Allah akan memberikan ujian kepada mereka. Faman radhiya falahu ridha, maka siapa yang ridha dengan musibah yang terjadi maka untuknya ridha Allah. Waman sakhita falahu sukhtu, dan barang siapa yang marah-marah kepada Allah ketika musibah terjadi maka untuknya murka Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriatkan oleh At-Tirmidzi dan Tirmidzi mengatakan hadisun hasanun. Hadis ini derajatnya hasan. Penjelasannya, maka segala urusan di tangan Allah Azza wa Jal dan segala urusan terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, karena Allah berfirman tentang dirinya bahwasanya dirinya adalah fa'alul lima yurid. Dia berbuat melakukan apa saja yang dia inginkan. Demikian juga Allah berfirman, innallaha yaf'alu ma yasha, sehingga Allah melakukan apa yang dia kehendaki. Maka segala terjadi, segala urusan, segala hal di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia tidaklah bebas dan bersih dari kesalahan dan maksiat serta keteledoran dalam melaksanakan kewajiban. Maka jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk seorang hambanya, maka Allah akan segerakan untuknya hukuman di dunia dengan berbagai macam bentuk musibah. Boleh terjadi musibah itu menimpa harta orang tersebut, keluarganya, dirinya, atau orang-orang yang punya hubungan kedekatan dengannya. Hal ini dikarenakan berbagai macam musibah itu penghapus dosa. Maka jika disegerakanlah musibah, disegerakanlah hukuman, dan dengannya Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa, maka orang tersebut akan berjumpa Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak memiliki dosa apapun, karena dosa-dosanya telah dibersihkan dengan berbagai musibah dan bencana. Sampai-sampai ada seorang yang boleh jadi dipersulit proses matinya karena masih tersisa satu atau dua kesalahannya, dan Allah persulit sakaratul mautnya dengan tujuan dan harapan agar dia keluar meninggalkan dunia dalam keadaan bersih dari dosa. Maka di satu sisi kesulitan kematian ini menjadi nikmat untuk orang tersebut, karena tentu siksaan di dunia jauh lebih ringan daripada siksaan di akhirat. Lain hanya jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan keburukan untuk seorang hamba, maka Allah beri tempo, Allah beri tambah kelonggaran. Bahkan boleh jadi Allah berikan padanya istidraj, yaitu diberi malah diberi tambahan kenikmatan supaya asik berbuat maksiat. Wa adara alaihi an-ni'am, dan Allah curahkan untuknya berbagai nikmat, dan Allah cegah darinya berbagai musibah. Tujuannya supaya orang tersebut sombong, wal iyadzu billah, dan supaya orang tersebut gembira dengan kegembiraan yang tercela, gembira karena maksiat, dan gembira karena merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala, gembira yang tercela karena nikmat yang Allah berikan kepadanya. Wahina idzin, maka orang yang seperti itu keadaannya, dia akan berjumpa Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dirinya tenggelam dalam kesalahan-kesalahan, tenggelam dalam maksiat. Maka matinya dalam kondisi, bahkan boleh jadi dalam kondisi bermaksiat. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman atas maksiat-maksiatnya di akhirat nanti. Nas'alullahal afiyah. Oleh karena itu, jika kita menyaksikan ada seorang yang menantang Allah Subhanahu wa taala bila isyan dengan melakukan berbagai macam kemaksiatan, Allah jaga dia dari segala bencana, bahkan Allah limpahkan untuknya berbagai macam nikmat, maka kita patut untuk menyadari bahasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan keburukan untuknya, karena Allah tunda hukuman untuknya sehingga hukuman tersebut akan Allah berikan nanti pada hari kiamat. Maka tidak semua orang yang Allah berikan padanya limpahan nikmat, kesenangan di dunia, berarti Allah mencintainya. Bukan berarti Allah ridha dengannya. Karena boleh jadi orang tersebut menantang pada Allah maksiat, namun malah badannya selalu sehat, urusannya semua lancar. Karena Allah ingin menunda hukuman atas dosa-dosanya, karena dosa-dosanya nanti pada hari kiamat, di mana hukuman di akhirat lebih berat daripada musibah-musibah dunia. Kemudian Nabi sampaikan dalam hadis ini, inna idzamal jazaa' min idzamil balaa', sesungguhnya besarnya ganjaran berbanding lurus dengan besarnya musibah. Maka artinya setiap semakin besar cobaan, maka semakin besar pahala. Maka cobaan yang ringan, maka pahalanya pun sedikit. Cobaan yang berat, pahalanya besar. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memberikan anugerah kepada manusia. Maka ketika Allah memberikan cobaan berupa kesulitan-kesulitan kepada manusia, maka Allah berikan pada mereka karena musibah-musibah tersebut ini balasan yang besar. Namun jika musibahnya ringan, maka ringan pula ganjaran dan pahala yang Allah berikan. Dan Nabi katakan sini, Allah jika mencintai sekelompok orang, maka Allah memberikan ujian pada mereka. Setelah Allah memberikan ujian berupa musibah, maka nanti manusia terbelah menjadi dua kelompok. Ada yang ridha dengan musibah yang terjadi. Kata orang Jawa, ada yang mengikhlaskan musibah. Falahu ridha, maka untuknya ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan ada orang yang marah-marah kepada Allah karena musibah yang terjadi padanya. Dia tuduh Allah zalim padanya, Allah tidak sayang dengannya. Falahu sukhtu, maka untuknya murka Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah busra, kabar gembira bagi orang yang beriman. Maka jika Allah memberikan ujian berupa musibah, maka jangan kira itu maknanya mesti Allah membencinya. Bahkan boleh jadi musibah yang menimpa seseorang itu boleh jadi, artinya ada kemungkinan yang lain juga, itu adalah tanda Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba. Maka Allah menguji hamba yang dia cintai dengan berbagai macam musibah. Maka jika hamba tersebut ridha, bersabar dan berharap pahala dengan musibah yang terjadi, maka untuknya ridha Allah Subhanahu wa taala. Namun jika dia marah-marah kepada Allah, muring-muring karena musibah yang menimpanya, maka untuknya murka Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis ini terdapat motivasi agar seorang itu bersabar menghadapi musibah, sehingga dia tercatat mendapatkan ridha Allah Azza wa Jal. Wallahul muwafiq. Ya, maka di antara yang Nabi sampaikan di sini, besarnya balasan itu berbanding lurus dengan besarnya ujian. Oleh karena itu manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Ini, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyaddu nasi balaan al-anbiya tsummal amsal fal amsal. Sebenarnya orang yang paling keras, orang yang paling susah hidupnya, orang yang paling besar cobaannya adalah para nabi, kemudian orang yang kedudukannya di bawah para nabi, kemudian yang lebih rendah lagi, kemudian yang lebih rendah lagi. Karena besarnya pahala, besarnya balasan Allah berbanding lurus dengan besarnya musibah yang Allah berikan kepadanya. Namun ini bukan berarti motivasi agar kita berharap mendapatkan musibah, ya. Namun bukan berarti ini motivasi untuk berharap, wah saya kok kayaknya enggak pernah dapat kerepotan, lancar-lancar terus, wah betapa, nah, malah kemudian berharap musibah. Tidak demikian. Namun ini adalah hiburan, penghibur untuk orang-orang yang dirundung banyak masalah. Maka mudah-mudahan itu adalah tanda baik bahwasanya Allah mencintainya, Allah mengendaki kebaikan untuknya, Allah memberikan pahala yang besar untuknya yang tidak bisa didapatkan dengan cara-cara yang lain. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang ke-44, tentang masih di bab sabar, menceritakan tentang kesabaran seorang wanita yang luar biasa. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat Anas ini ibunya namanya Ummu Sulaim. Dan Ummu Sulaim ini menikah dengan seorang laki-laki namanya Abu Tolha. Maka Abu Tolha ini bapak tirinya Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Dan dia adalah, dan Ummu Sulaim ini dan pernikahannya dengan Abu Tolha adalah disebut sebagai sebaik-baik pernikahan. Karena maharnya adalah keislaman Abu Tolha. Dan Ummu Sulaim tidak meminta lebih dari itu. Ketika Abu Tolha melamar Ummu Sulaim, dan dia, maka Ummu Sulaim mengatakan, saya muslimah dan kamu lelaki kafir, dan tidak mungkin bagi saya untuk menikah dan berumah tangga dengan lelaki kafir. Maka jika engkau serius masuk Islam, maka aku tidaklah meminta padamu mahar kecuali itu saja. Nah, dari pernikahan Abu Tolha dengan Ummu Sulaim ini lahirlah seorang anak laki-laki yang nanti pada akhirnya sakit dan meninggal dunia. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan adalah anak laki-laki Abu Tolha, yaitu saudara tirinya Anas radhiyallahu anhu, yastaki, ketika itu sakit. Kemudian pergilah Abu Tolha karena satu urusan. Dan saat Abu Tolha itu pergi keluar rumah karena satu urusan, kubida as-sabiyu, anak tersebut meninggal dunia. Maka tatkala Abu Tolha pulang, sampai di rumah, Abu Tolha bertanya kepada istrinya, bagaimanakah keadaan anakku? Maka Ummu Sulaim mengatakan, dan dia adalah ibu dari si anak itu, huwa askanu maya makana, dia lebih tenang daripada keadaan sebelumnya. Iya, karena dah mati. Mati enggak mungkin nangis-nangis. Dia lebih tenang dari keadaan sebelumnya. Sebelumnya nangis, ya, karena sakit, panas, dan seterusnya. Sekarang diem, terus kan lebih tenang. Maka Ummu Sulaim enggak salah, hanya betul lebih tenang daripada keadaannya sebelumnya. Namun Abu Tolha salah tangkap. Dikira sudah baikan, dah sehat. Padahal maksudnya sudah wafat. Ya. Fakorobat ilahil asya fata asya. Maka kemudian Ummu Sulaim pun menyuguhkan makan malam akhirnya suaminya setelah pun makan malam. Tsumma asoba minha. Kemudian sang suami ini mengumpuli istrinya yaitu Ummu Sulaim. Falamma faraha, maka setelah selesai setelah dikumpuli Ummu Sulaim baru cerita kalau anak laki-laki anaknya yang anak kecil ya anaknya telah meninggal dunia. Baru dan dia suruh suaminya, waru sabiya, makam kalah anakmu. Nah. Maka tatkala pagi hari tiba, Abu Thalhah ini datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan pada Nabi dan mengadukan jengkelnya kepada Nabi. Pulang-pulang tidak dikabari, dikasih makan, dajak kumpul dulu, digoda dulu untuk disetubui, baru setelah itu baru cerita jengkel dia. Jengkelnya curhat sama Nabi. Maka Nabi katakan, "A'arastumul lailata, apakah engkau semalam jadi pengantin?" Maksudnya berhubungan badan. Maka Thalhah mengatakan, "Iya." Maka Nabi komentari, "Allahumma barik lahuma, ya Allah berkailah keduanya." Maka dengan sebab doa Nabi, hamilah Ummu Sulaim. Hamilah Ummu Sulaim karena kumpul malam itu. Fawaladat gulaman, dan dari kehamilan tersebut lahir lagi anak laki-laki. Abu Thalhah berkata kepadaku, "Anas, bawalah anak ini sehingga engkau datang membawa anak ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam." Dan Abu Thalhah mengutus bersama si anak kecil tersebut dengan membawakan bersama anak kecil tadi beberapa butir kurma. Setelah sampai di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bertanya, "Apakah ada sesuatu bersama anak ini?" Maka Anas mengatakan, "Iya, ada beberapa butir kurma yang dibawakan oleh bapaknya." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil beberapa butir kurma kemudian memamahnya. Tsumma akhadaha min fihi, kemudian Nabi ambil kurma yang sudah beliau mamah di mulutnya, mulut beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau ambil kemudian faja'alaha, lalu beliau letakkan fifi asabi di mulut si anak tadi. Yang ini disebut dengan tahnik. Thumma hannakahu, kemudian Nabi jadikan mamahan kurma yang sudah lembut tadi, beliau gunakan sebagai tahnik, digunakan untuk gosok secara halus langit-langit rongga mulut si anak. Wasamahu, kemudian Nabi namai anak tersebut dengan nama Abdullah. Muttafaqun alaih, diriatkan oleh Bukhari dan Muslim. Cerita yang lebih detail ada dalam riwayat Bukhari. Kalau yang riwayat Bukhari Muslim, ceritanya kurang detail sebagaimana tadi. Cerita yang lebih lengkap, lebih detail ada dalam riwayat Bukhari tanpa Muslim. Kalau Ibnu Uyainah mengatakan, keterangan tambahan untuk berkaitan dengan nama sang anak yang namanya Abdullah, kata Ibnu Uyainah, faqala rajulun minal ansar, ada seorang dari ansar yang mengatakan, aku melihat 9 anak, kulluhum qad qara'ul qur'ana, 9 tersebut semuanya adalah hafidhul qur'an, yakni min auladi Abdullah al-maulud, 9 tadi adalah anak dari Abdullah yang terlahir setelah terlahir di hasil dari hubungan badan malam itu. Jadi anaknya meninggal, kemudian terjadi hubungan badan, hamil, lahir anak laki-laki, dikasih nama Abdullah. Nah, kata salah satu tetangganya Anas, ya, Abdullah ini anaknya 9, semuanya hafidhul Quran, ya, semuanya hafidhul Quran. Tidak ada yang beling artinya, ya. Semuanya manut semua. Tidak ada yang beling. Suruh ngaji ya ngaji. Tidak suruh ngaji malah kemudian nge-game. Semuanya hafidhul Quran. Semuanya anak baik. Karena berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahuma. Semoga Allah memberkahi keduanya. Itu jadi sebab biiznillah semuanya anaknya, cucunya ini 9 berarti cucunya Abu Thalhah ini semuanya jadi anak baik, hafidhul Quran semua. Kemudian cerita detail tentang lebih detail tentang hal ini ada dalam riwayat Muslim tanpa Bukhari. Yang disebutkan anak laki-laki Abu Thalhah dari Ummu Sulaim meninggal dunia. Setelah meninggal, maka Ummu Sulaim berkata kepada keluarganya, orang-orang yang di rumah, dengan mengatakan, jangan ada yang cerita pada Abu Thalhah tentang anak laki-lakinya sampai aku sendiri yang cerita. Ya, sampai aku sendiri yang cerita. Maka datanglah Abu Talha pulang dari acaranya, dari keperluannya. Maka Ummu Sulaim kemudian menyodorkan kepada suaminya makan malam. Fa'akala wa syariba, maka Abu Talha pun makan dan minum. Tsumma tasanna'at, setelah selesai makan Ummu Sulaim ini berdandan untuk suaminya, ya, bukan untuk tetangganya ya. Nah, kalau banyak perempuan ya, banyak ibu-ibu ya, berdandan untuk tetangganya ya. Nah, ini Ummu Sulaim berdandan ya, untuk suaminya, bukan untuk teman kerjanya ya. Tsumma tasanna'at lahu, maka Ummu Sulaim bersengaja dandan untuk suaminya. Macak untuk suaminya. Dan ini satu hal yang langka saat ini. Perempuan duduk sibuk dandan untuk siapa? Ya, untukmu ini jarang. Namun untuk teman kantor, untuk suami tetangga. Sumatasan atlahu. Kemudian Ummu Sulaim ini berdandan untuk suaminya. Asana makana tasanna'a qabla dhalika. Dandanan yang paling cantik daripada sebelumnya. Dandanan yang paling menarik. Belum pernah dandan semenarik itu. Artinya ini pol-polan dandannya. Seluruh kreativitas dan kemampuan untuk macak berdandan itu dikeluarkan saat itu. Maka tergodalah suaminya, fawaqa abiha, kemudian menyetubuhi dirinya. Falamma an ra'at, maka setelah Ummu Sulaim itu melihat bahasanya suaminya telah kenyang, juga telah terpenuhi kebutuhan perutnya dan kebutuhan di bawah perutnya, qalat, maka Ummu Sulaim berkata kepada suaminya, wahai Abu Talha, apa pendapatmu jika ada orang yang ngasih titipan kepadamu, jika ada orang yang titip barang kepadamu, atau jika ada orang yang menitipkan a'aru ariyatahum, jika mereka menitipkan barang titipan kepada satu keluarga. Akhirnya si pemilik barang kemudian meminta kembali barang titipannya. Alahum ayamna'uhum, apakah orang yang menerima titipan ini punya hak untuk menolak mengembalikan titipan dan marah-marah ketika titipan diambil? Apakah berhak untuk menolak, untuk menyerahkan titipan, bahkan marah-marah, jangan diambil, ini titipannya baru sebentar kok sudah diambil. Apakah boleh demikian? Wah, tentu dengan tegas suaminya mengatakan, ya tidak boleh. Tidak boleh. Diambil ya sudah, diserahkan. Direlakan. Maka kemudian setelah mukaddimah yang cerdas tadi, kata pengantar yang sangat cerdas tadi, kemudian Ummu Sulaim baru mengatakan, berharaplah pahala. Ini anak sudah meninggal dunia. Allah telah mengambil titipannya. Anak adalah titipan. Dan Allah telah mengambil titipannya. Faghadiba, maka Abu Talha marah. Marahnya bukan karena takdir. Dia marah kepada takdir, namun marah kepada Ummu Sulaim. Kenapa ceritanya baru sekarang? Kenapa ceritanya baru sekarang? Setelah terjadi itu semua, kenapa baru cerita? Maka sering kita dengar bahasanya anak itu adalah titipan. Itu asalnya perkataan Ummu Sulaim. Anak itu adalah titipan Allah. Ini asalnya adalah perkataan Ummu Sulaim ketika cerita kepada Abu Talha. Semakal Abu Talha mengatakan, engkau biarkan aku tidak mengetahui keadaan dan nasib anak, hatta telah tahtu, sampai aku berlumuran ini. Berlumuran junub maksudnya. Tsumma akhbartini bi ibni, dan baru setelah itu engkau kabarkan tentang keadaan anakku. Maka pergilah Abu Thalha, yaitu maksudnya pagi harinya, sehingga sampai datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan kepada Nabi apa yang telah terjadi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkomentar, semoga Allah memberikan keberkahan kepada malammu berdua. Maka betul fahamalat Ummu Sulaim hamil. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bepergian, maka Ummu Sulaim itu sering menemani Nabi. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika pulang ke kota Madinah dari satu safar, beliau tidak mau sampai ke kota Madinah di malam hari. Maka beliau sukanya masuk Madinah pagi hari. Maka ketika itu rombongan sudah dekat dengan kota Madinah. Fadarabah al-makhad, dan ketika itu Ummu Sulaim dalam kondisi hamil ikut safar. Dan ketika sudah dekat di kota Madinah ini, Ummu Sulaim merasa al-makhad, kontraksi mau melahirkan. Fahtabasa 'alaiha Abu Thalha, maka tentu Abu Thalha tertahan untuk nungguin istrinya, tidak bisa bareng dengan Nabi yang mau masuk ke Madinah. Maka berangkatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan perjalanan menuju Madinah. Sedangkan Abu Thalha tertahan di sebelum kota Madinah karena istrinya bilang kalau dia terasa mau melahirkan. Maka saat itu Abu Thalha berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sesungguhnya Engkau tahu, wahai Rabbku, sesungguhnya aku sangat ingin berangkat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berangkat bepergian dan pulang bareng Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau pulang. Dan aku saat ini telah tertahan, ya Allah, dengan apa yang Engkau ketahui, yaitu nungguin istri yang mau melahirkan. Maka setelah Abu Thalha itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, luar biasa, Allah langsung kabulkan doanya Abu Thalha. Maka Ummu Sulaim pun kemudian berkata kepada suaminya Abu Thalha, ya Abu Thalha, ma ajidu ladzi kuntu ajidu. Ya Abu Thalha, kontraksinya hilang. Tadi kontraksi mau melahirkan sudah kontraksi berang, tiba-tiba kontraksinya hilang semua. Ma'ajidu ladzi kuntu ajidu, tidaklah kurasakan kontraksi yang tadi kurasakan. Intalik, ayo kita lanjutkan perjalanan. Kemudian Abu Thalha dan Ummu Sulaim pun nyusul Nabi sehingga bisa masuk kota Madinah bareng Nabi. Fangtolakna, maka kami pun berangkat. Dan wadarabaha al-makhad, barulah terasa al-makhad, kontraksi mau melahirkan. Hina qadima, saat keduanya Abu Thalha dan Ummu Sulaim sudah tiba di kota Madinah. Fawaladat hulaman, lahirlah seorang anak laki-laki. Maka ibuku yaitu Ummu Sulaim berkata kepadaku, yaitu Anas bin Malik, wahai Anas, tidak boleh ada siapapun yang menyusui anak laki-laki ini sehingga engkau berangkat membawanya temui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika pagi tiba, aku bawa anak tersebut, kemudian atau fahtamalathu, ini kayaknya bukan tak ya, harusnya karena tadi tardu, hatta tardu, sampai engkau pergi. Maka harusnya falamma asbaha ihtamaltuhu, maka saat tatkala pagi hari, maka aku bawa anak tersebut, fantolaktu bihi, kemudian aku berangkat membawa anak tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul mentahniknya, kemudian Rasul memberikan nama padanya Abdullah. Ini di sini pelajaran yang kenapa diletakkan di bab sabar, sabarnya Ummu Sulaim. Normalnya perempuan sedih, nangis anaknya yang masih kecil, yang lagi lucu-lucunya kok meninggal. Umumnya perempuan tentu tidak kuasa untuk nangis. Lihat suaminya langsung nangis. Ketika meninggal tuh suaminya pergi, langsung ditelepon aja suaminya, ini balik ini. Namun Musulaim dah, ya, semuanya diberesi, dia yang ngafani, dia mandikan, tinggal suaminya saja yang makamkan. Ya, dia nyuruh suaminya, makamkan anakmu. Semuanya sudah diberesi sama Musulaim, dia yang mandikan, dia yang ini. Dia tidak kemudian ngutus orang, kalau masa dulu ngutus orang cari, kemudian Abu Thalhah suruh cepat pulang, tidak. Ya, atau zaman sekarang telpon ini lagi apa, pokoknya pulang. Wah, begitu suami sampai rumah, ya umumnya perempuan lihat suaminya langsung nangis. Ummu Sulaim enggak, luar biasa. Perempuan betul-betul perempuan yang sabar. Dengan kesabaran luar biasa, masih bisa berpura-pura menutupi kesedihan, masak yang enak. Enggak sempat orang sedih kok kemudian masih masak yang enak. Enggak kepikiran itu, tentu ada pokoknya enggak mau ngapa-ngapain karena sedih. Masih sempat gimana macak yang cantik, bahkan yang tercantik. Dandanan tercantik yang belum pernah dilakukan oleh Ummu Sulaim. Tentu satu bisa menutupi sedih itu semua. Kesedihan ini bisa kemudian disingkirkan, kemudian bisa melakukan hal-hal semacam ini. Ini tentu wanita luar biasa. Ini kesabaran yang, kalau bukan kesabaran, punya kesabaran yang tinggi, ini semua tidak akan terjadi. Ini semua tidak akan bisa dilakukan. Maka ini menunjukkan kesabaran luar biasa yang dimiliki oleh Muslim, karena itu di sini diletakkan di bab sabar. Kalau laki-laki sabar, kemudian menutupi kesedihan, nah itu ya wajar. Kalau perempuan kok bisa sempat masak enak, bisa ini dandan macam-macam, wah ini satu hal yang betul-betul luar biasa. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini, isi kandungan yang insyaallah akan kita baca di pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.